so veni gele de daro aden koni dara mongari jokole de jara zorba bere we na mongari jokole de jara bo bere we Allah wallam ga denga denga.